berkeinginan untuk memberikan teguran. Naam. Dengan keras. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menahan mereka. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh mereka untuk membiarkan badui ini menyelesaikan hajahnya, yang kemudian diperintahkan oleh para sahabat atau diperintahkan para sahabat untuk membersihkan tempat kencingnya badui ini dengan satu ember air yang disiramkan di tempat itu. Di antara faedah yang telah kita baca atau yang telah kita terangkan kepada antum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk memahami naam keadaan umat. Karena tentunya tidaklah keadaan mereka itu satu. Tidaklah keadaan umat itu sebagaimana yang kita inginkan, umpamanya mereka semuanya dalam keadaan berilmu. Tidaklah semua keadaan umat barakallahu fikum memiliki sifat dan watak yang sama. Dan ini tentunya membutuhkan kecerdasan seorang da'i, kecerdasan seorang ahlu sunnah dalam berinteraksi kepada masyarakat yang berbagai tingkatan keadaan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang badui seperti ini, sikapnya sebagaimana yang telah kita baca. Dan ini tentunya sekali lagi bahwa kadangkala kemungkaran yang sudah kita fahami belum tentu difahami oleh orang lain sebagai kemungkaran. Dan tidak fahamnya umat terhadap suatu kemungkaran dikarenakan ada beberapa asbab sebagaimana yang telah kita ingatkan pada pertemuan tadi. Dia orang yang ajam. Daerahnya jauh dari para ulama. Naam. Tidak adanya duat. Para da'i yang menyeru di atas jalan Allah, kepada jalan Allah. Dan ini merupakan keadaan yang seharusnya menjadi sebuah wacana yang sangat perlu untuk kita perhitungkan dan kita perhatikan. Sebagaimana kita mengingat apa yang terjadi barakallahu fikum kepada Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi di Ethiopia. Yang pada waktu itu bahkan posisinya adalah seorang raja, penguasa. Tetapi barakallahu fikum banyak hal yang tidak beliau lakukan. Naam. Banyak hal yang tidak beliau lakukan. Bahkan diriwayatkan sebagian para ulama menyatakan beliau bahkan belum melakukan sholat. Tetapi ketika wafatnya beliau, wafatnya An-Najasyi rahimahullahu ta'ala, Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk menegakkan sholat. Qumu li akhikum, diperintahkan kepada mereka untuk menegakkan sholat. Naam. Untuk mendoakan tentunya barakallahu fikum An-Najasyi. Dikatakan oleh para ulama di antara hikmahnya. Naam. Dikarenakan barakallahu fikum belum sampai kepada An-Najasyi. Beberapa perihal yang wajib dia ketahui dalam ahkam syar'iyyah. Ada beberapa permasalahan-permasalahan. Naam. Apalagi ditambah dengan jarak yang demikian jauhnya. Dan itu dijadikan uzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan hal yang sangat penting. Apalagi pada masa kita yang qallatul ilm. Sedikitnya ilmu. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, intisharul jahl. Ketika Rasul menyebutkan, wamin asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah intisharul jahl. Dengan berbagai bentuknya. Menyebarnya kebodohan kepada ilmu agama. Menyebarnya kebodohan dalam ilmu agama. Dalam berbagai bentuknya. Minimnya, rendahnya semangat untuk menuntut ilmu. Banyaknya rintangan untuk menuntut ilmu. Banyaknya syubhat bagi orang yang akan berangkat menuntut ilmu. Naam. Dan banyaknya para ulama yang telah diwafatkan. Ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Keadaan dan keadaan seperti ini tentunya merupakan poin yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Bahkan kadangkala sebagian umat melakukan sesuatu karena adanya syubhat. Melakukan sesuatu karena adanya syubhat. Yang mungkin belum tersingkap. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Yang mana ada seorang yang mulia. Naam barakallahu fikum. Kemudian dia terjebak dalam minum khamar. Apakah dia tidak tahu haramnya khamar? Tahu. Mereka tahu haramnya khamar. Apakah pada waktu itu dia menganggap halal? Naam menganggap halal. Dalam kaidah dikatakan bahwa menghalalkan sesuatu yang haram itu apa ya ikhwan? Apa ya ikhwan? Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalalkan yang haram. Naam. Tapi pada waktu itu dia memiliki syubhat. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا. Ila akhiril ayah. Bahwa bagi mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah, tidak mengapa dari apa yang mereka makan. Ada syubhat terhadap satu ayat yang kemudian diterangkan oleh para sahabat. Naam. Bahwa maksud ayatnya adalah demikian dan demikian. Dan ketika memahami, sami'na wa ata'na. Dan ini kehebatan para sahabat. Kadang-kala mereka memahami, barakallahu fikum, belum sampai kepada mereka bagaimana tafsirul ayat dari para sahabat yang lainnya. Dan ketika mereka menerima, subhanallah, sami'na wa ata'na. Makanya, janganlah seseorang mudah untuk menghantam dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Janganlah seseorang mudah untuk menghantam kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Tentunya warakallahu fikum. Ketika kita terikat dalam suatu alwala, loyalitas, kecintaan, maka niatkan sesuatu yang baik. Berharaplah dengan suatu kebaikan untuk saudaranya. Husnul dhan, berbaik sangka kepada saudaranya. Dan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita membuka pintu mahmala, pintu ihtimal, kemungkinan, oh mungkin saudara saya demikian, oh mungkin demikian. Kemudian mencari solusi bagaimana menyelesaikan. Ini tentunya suatu keadaan yang seharusnya kita perhatikan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Al-Imam Ibn Majah. Dan hadis disebutkan dalam silsilah As-Sahihah. Wasahahahu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis Abdullah Ibn Amr Ibn As. Ya mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata atau ditanya oleh segolongan para sahabat, ayyun nasi afdal, ayyun nas afdal, siapa umat manusia ini yang paling mulia, siapa orang yang paling mulia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling mulia adalah kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang paling afdal, yang terbaik adalah orang na'am mahmumul qalb. Yang kedua, saduqul lisan, orang yang lisannya selalu jujur. Orang yang lisannya selalu jujur. Berbicara dengan tanpa mencari beban yang akan muncul di masa yang akan datang. Baik itu dusta, tuduhan, atau yang akan memberatkan, atau yang lainnya. Saduqul lisan. Maka para sahabat dari Tuhanullah alaihi majma'in berkata, wa amma saduqul lisan fana'arifuhu. Adapun yang berkaitan dengan saduqul lisan, tentang bagaimana lisan yang jujur, fana'arifuhu, kami tahu. Tetapi faman huwa mahmumul qalb, orang yang hatinya mahmum itu bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahmumul qalb adalah seorang yang at-taqiyun naqi. At-taqiyu an-naqiyu la isma fih la baghya wa la ghilla wa la hasad. Demikian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mahmumul qalb adalah seseorang yang at-taqi, orang yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. An-naqi, yang hatinya jernih. Nah. Yang hatinya jernih. La isma fi, seakan-akan tidak ada kotoran dalam hati itu. Kaif maksudnya ya ikhwah? Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la baghya, tidak ada upaya dalam hatinya ini untuk melakukan kezaliman dan keinginan untuk melakukan kezaliman kepada saudaranya. Wala ghilla, dan tidak ada dalam hatinya itu kedengkian kepada saudaranya. Wala hasada, dan tidak ada dalam hatinya itu hasad kepada saudaranya. Hada ya ikhwah, at-taqiyun naqi, at-taqiyu an-naqi. Wallahi, ketika apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai landasan dalam berinteraksi kepada sama muslim, dan lebih wajib lagi tentunya sesama ahlus sunnah, subhanallah, kata al-imam Ibnu Qayyim, sifat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini jika diwujudkan akan membawa kepada ketenangan jiwa. Tenang. Yang dia berupaya dalam hatinya barakallahu fiikum menjaga ketakwaan kepada Allah dan jernihnya hati. Hati yang jernih, ikhwan, lapang. Bebas dia bernafas, masyaallah. Naam. Tidak ada beban yang menggantung. bukan berarti kehidupan tidak akan ada beban ataupun permasalahan. Tapi dia mengetahui bagaimana jalan yang terbaik. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, hati yang an-naqi, seakan-akan tidak ada dosa. La baghya, tidak ada keinginan untuk bersik, menzalimi saudaranya. Wallahi ya ikhwan, watak manusia, watak manusia itu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, watak dasarnya yaitu tidak ada yang ada keinginan untuk jangan sampai ada orang yang melebihi daripadanya. Itu asalnya. Sehingga kata beliau, ketika ini tidak dikendalikan, akan bersikap menzalimi saudaranya. Nah, akan membentuk barakallahu fikum, mengarahkannya untuk dengki kepada saudaranya, al-ghil. Dan kemudian akan mengarahkan orang ini kepada rasa hasad. Bahkan kita mengetahui dalam ahadis bahwa ada watak dasar dalam diri kita. Hasad. Itu kadang-kadang ada dalam diri kita. Bahkan kita menyadari. Tetapi, warakallahu fikum, bagaimana hasad ini diarahkan kepada yang sebenarnya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ketika Rasul menyatakan demikian, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa ada watak dasar manusia, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim, keinginan barakallahu fikum untuk jangan sampai dirinya itu posisinya ada yang lebih. Sehingga di situ barakallahu fikum, kadang-kadang dalam kehidupan ada tanafus. Ada upaya tanafus untuk saling, na'am barakallahu fikum, berlomba. Maka sungguh nikmat Allah yang besar ketika diarahkan tanafus ini dalam kebaikan. Tapi sungguh satu musibah dan bencana ketika tanafus ini barakallahu fikum diarahkan kepada sesuatu yang madzmum, yang tercela. Makanya sungguh besar ketika seorang memahami doa yang Allah ajarkan kepada kita. Doa barakallahu fikum seorang yang memiliki hati yang at-taqi wan-naqi, sehingga ada salamatus sadr, dan itu yang selalu dijaga oleh para ulama. Ada salamatus sadr, dia selalu mendoakan rabbana ighfir lana, mana ikhwan, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kemudian apa permintaannya ya ikhwan? Wala taj'al fi qulubina ghil. Wallahi ya ikhwan, kalau hati kita ini ada kedengkian, al-ghil, apalagi kedengkian itu lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, apapun bentuk kedengkian itu, ketidaksukaan, na'am, kemudian makar ataupun yang lainnya, subhanallah, tidak ada ketenangan dalam kehidupan kita. Yang timbul adalah su'udzon, su'udzon terus berkembang. Tidak ada upaya untuk kita barakallahu fikum, bagaimana melapangkan dada. Yang seharusnya seorang ahli sunnah itu mendapatkan insyirahus sadr. Bagaimana lapangnya dada ini barakallahu fikum. Dan berulang kali kita ingatkan, para masa yang penuh dengan syubhat dan syahwat ini sangat membutuhkan ta'awun sesama kita. Berat menghadapi kondisi ya kuah. Kondisi terkecil pun kadang-kadang kita tidak sabar. Kita katakan kondisi terkecil pun kadang-kadang kita, na'am, lisan kita, kita tidak bisa mengendalikan jika tidak ada ta'awun sesama kita. Oke, coba kita contohkan umpamanya kebiasaan yang perlu mungkin menjadi perhatian bagi kita semuanya. Naam, yang terkecil, yang kalau tidak ada ta'awun, subhanallah. Naam, contohnya, mungkin kita mengalami semuanya kemacetan. di darah kita ini. Wallahi kalau antum barakallahu fikum menyibukkan dengan kondisi orang lain, menyibukkan selalu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, antum enggak akan tenang. Wah, ada orang yang lewat, kurang ajar. Ada yang gini demikian, wah, ini demikian, terus ini. Dikirnya, dikir seperti itu akhirnya. Nah. Ini ya ikhwan, naam, hatinya dalam keadaan terus, ada ham, ada gham. Ini permasalahan yang paling kecil, katakan barakallahu fikum. Naik mau, naik apa ya ikhwan? Naam, naik kereta. Kereta roda dua, barakallahu fikum. Tetapi kalau kita tidak ada ta'awun sama kita ya akhi. Naam, yakfi. Ya akhi, demikian. Ya akhi, ya akhi. Naam. Kalau perlu barakallahu fikum, stel barakallahu fikum, ta'lim, mendengarkan. Naam. Untuk menjaga salamatus sadar, orang lewat sudahlah lewat. Naam. Udah lewat juga kita enggak mungkin akan mengejarnya. Kalau kita kejar kemudian ketemu, apa yang kita lakukan? Naam. Kita teriaki dengan suatu ucapan walaupun mereka juga tidak dengar. Nah, kalaupun dia sudah dengar seperti itu sudah biasa, bahkan lebih ucapan kotor dari orang yang semakin atau orang yang demikian banyak dia dengar sudah biasa. Dan kita mungkin ungkapan yang kita ungkapkan mungkin walaupun kita anggap kasar mungkin paling lembut bagi mereka, enggak ada manfaatnya. Mau kita katakan buta mata kamu, naam demikian dan demikian. Mungkin kalau diri orang lain sudah biasa. Itu jadinya barakallahu fikum. Ini kondisi yang paling-paling minim. Makanya coba kita arahkan barakallahu fikum. Kita melatih dari yang seperti ini kemudian kondisi pada yang besar yaitu interaksi sama ahlu sunnah. Kita bangun kepedulian barakallahu fikum. Kita bangun sifat husnul dhon. Kita bangun sesuatu yang barakallahu fikum semoga dan selalu yang ada dalam hati kita adalah kaifa ahwal ikhwanina. Bagaimana keadaan saudara-saudara kita? Bagaimana keadaan ahlu sunnah? Bagaimana keadaan fulan yang di tempat ini? Bagaimana fulan di tempat ini? Tenang hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana loyalitas beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada umat yang belum lahir. Yang akan datang mungkin sekian ribu tahun selama masa beliau. Bagaimana barakallahu fikum. Kadang-kadang muncul dalam hati Rasulullah kemudian terungkapkan. Bahkan kadang-kadang menyatakan kepada para sahabatnya. Dalam keadaan belum muncul ya ikhwan. Tapi loyalitasnya itu besar sekali kepada ahlu sunnah. Ketika dikatakan nanti akan muncul yang demikian-demikian. Orang-orang al-ghuraba. Yang pahalanya adalah demikian dan demikian. Naam. Kemudian ketika para sahabat menyatakan apakah itu kami. Kata Rasulullah. Bukan kalian. Antum ashabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah. Dan inilah bangunan ukhuwah. Yang kemudian nanti syarikat oleh para ulama. Bahwa hendaknya seorang muslim selalu mempertanyakan keadaan saudaranya. Yaitu kata Rasulullah, haula ikhwanuna. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Subhanallah, diajarkan kepada para sahabat untuk cinta kepada suatu umat yang belum lahir. Umat yang belum lahir ya ikhwan. Nah. Apalagi tentunya bukan sekadar belum lahir sekarang ini. Pada kondisi masa kita tentunya kita alhamdulillah Allah pertemukan kita ala sunnah. Dan ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Dan hanya barakallahu fikum. Naam. Al-wala' loyalitas itu diwujudkan. Dalam rangka tentunya. Ibadah kepada Allah. Karena al-wala' bagian daripada ibadah. Wujudkan bagaimana kita bisa beribadah dengan al-wala'. Naam. Dan itu tentunya suatu perkara yang besar. Baik. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum ada beberapa fawaid yang berkaitan tentang hadis, yang ini tentunya akan menjadi pembahasan fiqhiyah, yaitu hadis yang berkaitan dengan hadis badui yang kencing dalam masjid, yang telah kita baca pada naam pertemuan kita pagi tadi. Naam, tetapi ada fawaid umum secara ringkas yang dinukilkan oleh beliau dari hadis. Naam, yang pertama telah kita baca, yang kedua bahwa suatu kewajiban sebenarnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Suatu keharusan kaum muslimin untuk memperhatikan kondisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahkan kalau kita lihat di Arab itu, mereka barakallahu fikum, tingkatan dalam penjagaan taharatul masjid, subhanallah. Bahkan kalau kita kembali kepada adab, sekian banyak bagaimana ada bagi orang yang ingin masuk ke dalam masjid, apa yang dia pakai. Nah, apalagi yang berkaitan dengan rumah Allah, dengan masjid. Dan itu tentunya bab yang berkaitan dengan masalah fiqhiyah. Sampai barakallahu fikum, kalau kita lihat orang-orang ahlu sunnah, itu kalau mereka mau ke masjid, itu subhanallah, seakan-akan memahaliri pesta. Seakan-akan. Pakai jubah yang paling baik, masya Allah. Kalau mau sholat, lihat sebagian para masyayikh, mereka pakai masya Allah, naam, pakai top yang paling baik, pakai kos kaki, pakai sepatu, warahmatullahi wabarakatuh, ambil kacamata, semuanya. Nah, bagi pengamalan firman Allah, khudu, ini tentunya dalam permasalahan fikih ya. Nah, kalau kita lihat mereka dari permasalahan alas kaki pun memperhatikan. Kalau ingin ke masjid, mereka perhatikan. Nah, kalau kita kadang-kadang lain, akan berangkat, apa yang kita ambil? Sepatu singkirkan, yang kita bawa apa? Lop. Nah, itu bukan naklun, itu ship-ship namanya. Yang dalam hadis sebutkan na'lun, na'am, itu bukan seperti itu ship-ship namanya. Na'am. Sebagian orang bilang sandal Jepang ya. Baik. Itu dalam permasalahan fiqhiyah yang insyaallah mungkin akan dibahas oleh para asatidzah yang ada di sini insyaallah. Yang selanjutnya, saya dan selanjutnya bahwa keumuman suatu hadis, keumuman yang ada dalam suatu hadis itu tentunya menjadi bagian hukum yang harus kita pegangi sampai warakallahu fikum datangnya sesuatu yang memang bersifat takhsis, yang menerangkan, yang mengkhususkan. Nah, ini kaidah yang berkaitan dalam permasalahan usul fiqh, yaitu hadis yang sifatnya am memiliki makna umum, warakallahu fikum, jika tidak ada takhsis maka tetap barakallahu fikum kita berinteraksi sebagaimana apa adanya. Dan itu tentunya berkaitan dalam banyak permasalahan, dan kadang-kadang di situ barakallahu fikum muncul sebagian perbedaan pendapat, yang kadang-kadang para ulama menganggap ini umum, ada yang menganggap yang lainnya sudah mentakhsis, kadang-kadang yang memegangi umum menyatakan ini bukan takhsis. Naam, dan itu tentunya ijtihad para ulama, dan ini kembali kepada mereka. Naam, dan insyaallah para thalabah yang ingin mengkhususkan pelajari ini tentunya, naam, secara bertahap tentunya pada waktunya dengan para asatidzah yang ada tentunya. Yang selanjutnya, taghyirul munkar yajibu fi halil qudrah ala taghyirihi wa la yajuzu ta'khiruhu. Taghyirul munkar, merubah sesuatu yang munkar, itu wajib untuk diwujudkan, tapi dengan mengingat satu permasalahan yang penting, yaitu fi halil qudrah ala taghyirihi, yaitu ketika memang dia mampu untuk merubah dari barang kemungkaran yang ada. Nah, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika membahas tentang hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi ila akhir al hadis, naam, maka beliau mengingatkan kepada kita tentang beberapa perkara. Cara ringkasnya, hendaknya seorang itu mengetahui dan meyakini bahwa mungkar yang akan dia rubah merupakan benar-benar permasalahan yang mungkar. Dia benar-benar mengetahui bahwa yang akan dia rubah merupakan perkara yang mungkar. Dan juga tentunya dibangun. Sebelum ini tentunya dengan niat yang baik. Orang yang ingin merubah kemungkaran, kalau ada niat baik, subhanallah, insyaallah ada satu jalan dan ada satu barakah tentunya. Yang selanjutnya, barakallahu fikum, jangan sampai kemungkaran yang dia upakan untuk dihilangkan atau saat ingkar mungkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai saat dia ingkarun mungkar akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Demikian di antara penjabaran secara ringkas. Naam, yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wala yajuzu ta'khiruhu, dan tidak boleh menunda kemungkaran yang ada. Ketika kita memang mengetahuinya. Tetapi juga harus diingat, para ulama mengingatkan dalam taghyirul munkar, kadang-kadang kita harus memperhatikan siapa yang melakukan kemungkaran itu. Atau kita harus memperhatikan siapa yang melakukan kesalahan itu. Nah, makanya kadang-kadang, barakallahu fikum, terjadi di kalangan para ulama sesuatu yang mungkin kita yakin hal itu salah. Tetapi kadang-kadang fatwanya masih, barakallahu fikum, tidak berubah dari apa yang difatwakan. Dikatakan oleh para ulama, bisa jadi orang yang mengingkari martabahnya di bawah daripada orang yang dia ingkari. Sebagaimana Al-Imam Malik, naam, dalam beberapa perkara dicontohkan. Jelas, barakallahu fikum, apa yang difatwakan merupakan hal yang salah. Dan datang kepadanya, barakallahu fikum, orang yang ingin mengingatkan. Dan dia tetap tidak merubah apa yang dia lakukan, atau yang dia fatwakan. Yang kemudian Imam Ahmad mengingatkan, barakallahu fikum. Dan ini adalah bentuk husnul dhan. Bahwa orang yang mengingkari dalam permasalahan itu tentunya. Dan ini juga bagian yang harus kita perhatikan. Bukan berarti tidak boleh. Tapi hendaknya ketika sebuah kemungkaran muncul daripada orang yang di atas kita ilmunya, maka harus menggunakan adab dan cara terbaik dalam mengingkari perkara itu jika hal itu memang kemungkaran. Itu dia dengan menyampaikan kepada orang, barakallahu fikum, orang yang satu tabaqah, yang satu derajat dengannya. Naam. Ini di antara bentuk cara yang diingatkan oleh Al-Imam Ahmad untuk menjaga hak mereka sebagai ahlul ilm, untuk menjaga wibawa mereka ahlul ilm. Karena ketika wibawa dan posisi ahlul ilm itu jatuh, maka ini akan beriringan dan akan mudahnya jatuh daripada hak seorang yang memiliki ilmu. Dan ini yang diingatkan oleh para ulama. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Karena hakikat daripada dakwah barakallahu fikum agar menyeru kepada jannah. Menyeru kepada al-jannah supaya orang masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dan bagaimana umat ini jauh daripada an-nar, jauh daripada api neraka. Itu yang kita harapkan. Dan itu adalah puncak harapan kita. Kita menginginkan saudara kita selamat daripada api neraka. Kita menginginkan saudara kita masuk bersama-sama ke dalam surga dengan naungan daripada rahmat. Dari umatnya, dari da'inya, dari kesemuanya. Mereka memiliki andil dalam keagungan dakwah yang besar ini. Waqibul umur. Kalau kita melangkah demikian. Baik untuk maslahatul dakwah. Atau maslahatul ummah. Naam. Dan bagaimana citra daripada dakwah. Kita harus melihat. Dan itu yang selalu diingatkan oleh al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala wa hafizah. Bagaimana beliau selalu mengingatkan kepada ahlu sunnah untuk melihat awaqibul umur. Karena seseorang ketika memperhatikan awaqibul umur, dia akan berhati-hati dalam langkah. Dan inilah untuk menjadikan dada kita naam lebih lapang. Untuk kita bisa bernafas lebih tenang. Naam. Dan tangan kita demikian jujur dalam merangkul saudara kita. Dan demikian juga yang harus kita lakukan kepada umat secara umum. Kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Kepada seluruh kaum muslimin. Hendaknya interaksi kita melihat kepada awaqibul umur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dalam langkah-langkah dan juga demikian dalam langkah-langkah dakwah yang berlanjut di kota Madinah. Terkadang Rasul meninggalkan suatu perkara yang besar yang mana para sahabat kadang-kadang sudah menyatakan, ya Rasulullah, da'ni adhibuha untuk ahlul munafik. Wahai Rasulullah, biarkan aku untuk mematahkan leher munafik ini. Jangan. Kenapa demikian? Rasulullah melihat awaqibul umur pada masa yang akan datang. Akibatnya, kalau dibiarkan dia membunuh, mungkin akan tersebar bahwa seorang nabi membunuh sahabatnya. Seorang nabi membunuh umatnya. Nah, ini awaqibul umur. Dan dalam menjangkau suatu maslahah yang besar, kadang-kadang bagaimana Rasul mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Berat bahkan untuk kita bayangkan. Sebagaimana yang telah kita contohkan. Kadang-kadang Rasulullah SAW sebagaimana contoh yang kemarin kita ingatkan. Naam. Rela aluf lehernya dijerat oleh seseorang. Dengan nampak barakallahu merah. Bekas jeratan di lehernya. Karena tarikan baju daripada seseorang Arab. Yang kemudian dengan cara yang seperti itu, dia menyatakan, berikan uangmu, berikan hartamu kepada aku. Aku minta uang. Hak dan boleh bagi Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah ingin melawan, mungkin kalau itu diarahkan kepada kita, bagaimana kita ditarik demikian, nah, mungkin kita masih mendalil. Kalau kita enggak lawan, barakallahu fikum, kita sebagai orang Nasara katanya. Apa orang Nasara? Ketika ditampar pipi kanan kamu, kasihkan pipi kiri. Ini bodoh katanya. Oh Masya Allah. Sudah berfatwa demikian. Ya memang. Dan ada yang berfatwa demikian. Nah. Wallahi. Orang yang kuat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kuat itu apa ya kawan? Naam. Oh, yang lehernya besar. Nah, tangannya besar. Pandai aikido umpamanya barakallahu fikum, ada orang yang sekali cuma bisa di la. Yaitu orang yang mampu menahan emosinya indal ghadab. Orang yang mampu menahan emosinya ketika marah. Mampu dia melakukan akan muncul suatu perkara yang besar. Nah. Dan pada itu pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, dia memerintahkan para sahabat yang ada di sekelilingnya, penuhi keinginan orang ini. Seorang Nabi yang tidak mengkhawatirkan untuk miskin. Nah, yang akan menimpa dirinya. Nabi yang tidak merasa khawatir untuk fakir pada dirinya. Sehingga umat dari kaumnya berbondong-bondong untuk melihat bagaimana Rasulullah itu. Subhanallah. Ini ya kawan, awaqibul umur. Melihat kepada awaqibul umur dan kadang-kadang berat. Naam. Apalagi kalau kita melihat sejarah para ulama a'immatus salaf dalam mengikuti pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh berat dan pengorbanan mereka. Maka sangat pantas. Jika mereka dikatakan para ulama, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila 'amalan shaliha." Subhanallah. Besarnya jiwa mereka. Dan kerdilnya jiwa kita. Ya Allah. Dan kita sekali lagi. Bukanlah saya yang berbicara pada saat ini. Barakallahu fikum. Naam. Mampu untuk melakukan sebagaimana naam yang kita sampaikan ini. Tapi sebagaimana saya katakan. Cobalah. Beratnya kondisi seperti ini kita bertahun. Ingatkan sama kita. Dan saling mendoakan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang makbul. Di antara doa yang makbul apa ya ikhwan? Ad-du'a li akhihi al-ghaib. Doa untuk saudaranya yang kecuali ketika hati ini menahan daripada lisan itu. Sehingga berat lisan untuk mengucapkan nama dari saudara kita dalam sujud kita. Berat. Dan kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dari doa yang tadi kita ingatkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Demikian yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika dia berinteraksi kepada saudaranya. Naam, kita membangun kejujuran kepada Allah. Apabila kita mengingat doa li akhihi al-ghaib mustajab. Doa kepada saudara yang ghaib. Naam. Dan dia berlauk, tidak perlu tahu dan tidak perlu disebarkan. Tidak perlu kita datangi, saya doakan kamu tadi malam. Nah. Tidak perlu kita katakan, saya sudah mendoakan untuknya berkali-kali. Kejujuran kita cukup. Bainana wa bainallah. Antara kita dengan Allah, semoga ini membawa kepada sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan kepada kaum muslimin secara umum. Dan kepada ahlu sunnah yang lebih khususnya. Apabila Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa ahlu sunnah, bahwa seorang muslim, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa mendatangkan naam kemanfaatan untuk saudaranya. Ini ikhwan, an-nazar fi awaqibil umur. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu fiikum, ينبغي على الداعي أن يقدم المصلحة الراجحة وهو دفع أعظم